meskipun kelihatannya gagal dan kalah. Cari pintu yang menunjukkan bahwa sebenarnya engkau tidak kalah, tapi engkau tetap menang. Rancang sendiri kesuksesanmu. Kalau harus gambling, kalau harus bertanding, terjunlah ke lapangan kalau sudah yakin menang. Apapun yang terjadi, itu rumus dari Nasruddin. Oke, ini juga ada hikmah dari Nasruddin. Jadi satu ketika ada orang meninggal, pas di situ ada pengembara, traveler, musafir yang lewat, terus ketemu Nasruddin. Karena ada rombongan jenazah, dia tanya, Pak, itu yang meninggal siapa? Nasruddin jawab, enggak tahu ya, kelihatannya yang di dalam keranda itu yang meninggal. Nah, ya, itu kan lucu. Ya, yang jelas rahasianya yang pertama, ya Nasruddin jujur. Ya dia taunya itu, enggak tahu detailnya. Ada lagi yang lebih dalam sebenarnya. Apa rahasia yang lebih dalam? Kalau orang sudah meninggal, identitas dan status saat ia hidup tidak penting lagi. Apakah itu yang meninggal Pak Lurah, apa Pak RT, Pak RW, apakah yang meninggal Presiden, tidak penting lagi. Statusnya sudah sama sekarang, jenazah. Ada yang lebih dalam lagi, yang ketiga. Itu tadi kan dia musafir, bukan orang situ. Meskipun Nasruddin ngomong yang meninggal Abdullah, yang meninggal Nasruddin, yang meninggal siapapun, dia ya tidak kenal, wong dia bukan orang situ. Jadi pertanyaannya sudah salah. Apa untungnya dia tahu wong dia bukan orang situ? Jadi pertanyaan yang salah, ya jawabannya jadinya salah. Itu dari anekdot selanjutnya. Nah, ini yang paling banyak diceritakan tentang tetangganya yang mau pinjam keledai. Jadi satu ketika tetangganya mau pinjam keledai ke Nasruddin. Terus Nasruddin bilang, wah, keledainya enggak ada, baru dipinjam orang lain. Tiba-tiba keledainya meringkik. Bunyi. Ah, tetangganya, kamu bohong lah, itu bunyinya keledaimu. Loh, kamu itu percaya keledai apa percaya saya? Loh, aku ini kan kiaimu kan, basa kasare ngono. Aku ini kan mulahmu, kok kamu malah percaya sama keledai? Oh, itu sindiran luar biasa tentang kebenaran. Kebenaranmu itu kebenaran kenyataan atau kebenaran hanya ikut? Yang tadi keledai ngeringkik itu kan jelas kenyataan, fakta keledainya ada. Meskipun mulahnya bilang tidak ada. Tapi kebanyakan orang lebih percaya sama mulah ini. Kenapa? Karena mulahku, kiaiku. Jadi kalau sudah jelas terbang, ya itu burung dan pasti bukan kambing. Tapi kalau ustadzmu bilang ini adalah kambing, kan kamu terus biasanya melu, ya berarti yang benar adalah kambing. Padahal itu sudah jelas terbang. Dan itu yang sering terjadi hari ini. Jadi kita tertipu oleh patron-patron. Loh, untuk hal-hal yang kamu belum tahu, ya kamu boleh percaya pada otoritas. Tapi kalau kamu sendiri sudah tahu fakta kebenarannya, ya jangan ikut. Kalau kamu sakit, kamu ke dokter. Dokter bilang apa, ya kamu manut saja, wong kamu tidak tahu ilmunya. Tapi kalau kamu pas tahu ilmunya, dan dokternya salah, ya tidak apa-apa, kamu bantah dokternya. Cara berpikir ini di tengah masyarakat tidak populer. Begitu ada orang bantah dokter, terus dianggap mesti yang bantah itu ngeyel. Loh, siapa ngerti yang bantah ini memang ngerti ilmunya, tahu faktanya, ngerti jelas dia keledainya, wong ada bunyinya. Meskipun dokternya bilang tidak ada. Itu hikmah dalam dari cerita anekdotnya Nasruddin. Jadi jangan tertipu oleh otoritas. Untuk hal-hal yang kamu tidak pahami ya. Makanya agama melarang taklid buta. Taklid buta itu tidak ngerti siapa yang kamu takliti. Tidak lihat konteks, porsi, dan proporsinya. Dalam agama tidak boleh. Kalau kamu punya kemampuan mengakses dalil, akseslah dalil. Tapi kalau kamu tidak mampu, jangan gaya ngomong dalil. Kan itu porsi dan proporsi yang tepat. Terus, nah ini juga sindiran untuk masyarakat. Jadi satu ketika Nasruddin ini pamer anggur. Sambil membawa keranjangnya anggur, dia lewat. Di jalan banyak anak-anak kecil. Terus anak-anak itu minta, Nasruddin, bo, aku dikasih anggurnya. Akhirnya oleh Nasruddin ngambil anggur satu, nih, buat bareng-bareng. Terus anak-anaknya protes, mau ngasih kok cuma satu, mbok yo yang banyak, alah, yang satu itu rasanya sama saja dengan yang lain. Jadi, tidak ada bedanya kamu, pokoknya makan satu ini sudah ngerti lah rasanya, gak perlu banyak-banyak ngapain. Nah, ini sindiran buat kita yang sering bilang kualitas itu lebih penting daripada kuantitas. Apa iya? Pak, saya sedekah 5.000 enggak apa-apa, yang penting ikhlas, daripada 100.000 tapi enggak ikhlas. Kalau takmir masjidnya 100.000 aja enggak ikhlas enggak apa-apa. Kan begitu. Kita sering begitu, kita sering kalkulasi kualitatif. Pak, saya sholatnya agak telat-telat kan enggak apa-apa, Pak. Yang penting hati saya selalu nyambung dengan Allah. Poyo begitu. Yang kejadian kan kamu ya, karena sholatnya telat ya sholatnya kesusu-susu, yang penting beres. Enggak mungkin ada sambungannya sama Allah. Jadi kuantitas juga menentukan kualitas. Bacalah wirid ini satu malam 100 kali. Oh, enggak, Pak. Saya baca 3 kali aja yang penting mantep, Pak. Itu kualitasnya sama kayak dibaca 100. Biasanya yang kejadian, ya kamu baca 3 kali, tapi ya enggak mantepnya sama kayak kamu baca 100 kali. Biasanya kamu gayanya di situ. Saya sholat sekali sudah khusyuk, Pak, dibandingkan yang sholat terus-terusan ditambah sunnah-sunnah itu paling hatinya kemana-mana. Nah, padahal ya sholatmu yang sedikit itu ya biasanya kualitasnya sama saja. Nah, itu sindirannya dari ceritanya Nasruddin. Kalau Nasruddin, Allah satu aja kan rasanya sama kayak yang lain. Tapi tidak ada bedanya. Jadi kuantitas tidak sama dengan kualitas, dan tidak selalu kualitas lebih penting daripada kuantitas. Istri satu cuakep, atau istri empat tapi standar-standar semua. Misalnya, lo kan ada yang enggak selalu, ada yang enggak selalu orang bilang satu aja yang enggak. Mesti, ya mending empat, Pak, menang jumlah misalnya. Itu kan macam-macam orang. Jadi rumus bahwa kualitas selalu lebih penting dari kuantitas enggak selalu relevan. Lihat kasusnya. Alana, kamu satu bulan sudahlah uang sakunya 50.000 saja. Asal kamu beli yang bergizi-bergizi kan enggak apa-apa. Kalau kamu kan enggak. Ya harusnya ya tetap 1 juta tapi yang bergizi-bergizi. Jadi ya banyak ya ikhlas. Bukan hanya kualitasnya saja. Itu cerita selanjutnya. Nah, ini cerita tentang Nasruddin yang jadi guru sufi. Jadi Nasruddin itu biasanya murid-muridnya di belakangnya terus baca wirid bareng-bareng. Kalau itu kan wiridnya hu, wiridnya sufi. Sambil teriak, sambil lalu bareng-bareng dan lewat di tengah-tengah pasar. Terus orang pasar tanya, Nasruddin, kamu ini lagi ngapain sama muridku, sama murid-muridmu? Loh, sekarang aku jadi syekhnya sufi. mereka ini murid-muridku. Aku yang bantu mereka dapat pencerahan. Makanya di tengah pasar pun bareng-bareng wiritan hu, hu. Mungkin Allah, Allah, la ilaha illallah, bareng-bareng keras-keras. Sambil loncat-loncat. Mungkin kalau sekarang sambil geleng-geleng. Terus pertanyaannya temannya, loh. Terus pedomannya apa? Ukurannya apa menurutmu? Mereka sudah tercerahkan atau belum? Katanya Nasruddin, loh itu gampang. Setiap pagi tak hitung jumlahnya muridku. Nah, kalau berkurang, ada yang tidak datang, berarti sudah ada yang tercerahkan. Oh, itu kan sindiran tadi. Jadi, sudah tak ajak wirid yang aneh-aneh. Nah, kalau ada yang keluar, alhamdulillah sudah ada yang tercerahkan satu. Jadi itu, kalau bahasa sufinya, pencerahan via penyangkalan. Jangan salah, jasanya kadang-kadang orang-orang jahat, orang-orang sesat, itu membuat kita tercerahkan. Malah, kadang-kadang gara-gara perbuatan jahatnya orang tertentu, kita jadi sadar. Nah, itu pencerahan via penyangkalan, kebalikannya. Karena benci dengan filsafat, akhirnya belajar fikih. Dan akhirnya jadi ahli fikih. Itu kan pencerahan via penyangkalan. Karena bosan sama filsafat, sama fikih, kamu mangkel sama fikih, terus belajar filsafat. Dan tercerahkan di filsafat. Itu kan awalnya karena menyangkal. Jadi kebalikannya. Biasanya kan orang karena ikut terus tercerahkan. Ada kalanya orang karena menyangkal terus tercerahkan. Karena tidak suka terus tercerahkan. Atau sebaliknya. Karena suka atau tidak suka terus tersesat. Begitu kamu lihat ada koruptor di penjara, terus kamu merasa, wah berarti aku ini termasuk orang yang bersih loh ya. Jadi sesat. Tapi hal yang sama bisa membuatmu lurus, tercerahkan. Oh berarti itu jelek. Aku tidak boleh yang semacam itu. Nah itu tercerahkan dari menyangkal. Ini kayak muridnya Nasruddin tadi. Nasruddin ngawur ngajak itu manut. Boy. Nah, berarti yang sudah tidak manut, dia yang tercerahkan. Jadi, kapan-kapan saya mau ngitung yang ikut ngaji ini. Ya, kalau ada yang sudah tidak masuk, berarti alhamdulillah sudah ada yang tercerahkan. Ya, kalau mulai berkurang, kok malah banyak, berarti banyak yang tersesat ini nanti. Jadi semakin berkurang isinya, semakin tercerahkan. Ini juga ceritanya terkenal. Cerita Priuk Beranak. Jadi satu ketika Nasruddin ini pinjam Priuk sama tetangganya. Saat dia pinjam, pinjam pertama dikembalikan dikasih bonus panci sama Nasruddin. Tetangganya heran. Loh, kok ada pancinya ini gimana Nasruddin? Alhamdulillah periukmu beranak. Ya tetangganya meskipun gak masuk akal diterima aja lumayan dapat panci. Tapi besoknya pinjam periuk lagi Nasruddin. Sama tetangganya dipinjami lagi. Mungkin bayangannya lumayan nanti dapat bonus beranak lagi kan lumayan. Tapi berapa hari ditunggu tidak dikembalikan. Ditagih ke rumahnya, Nasruddin, periuknya yang kamu pinjam mana? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Periukmu meninggal. Wow, marah tetangganya, mana mungkin ada periuk yang meninggal. Loh, kalau bisa beranak kan bisa meninggal. Ya. Jadi ini sindiran bagi kita yang luar biasa. Kita itu biasanya hidup kita diatur oleh suka dan tidak suka. Bukan oleh kebenaran-kebenaran yang kita yakini. Tetangganya Nasruddin tadi yakin benar bahwa tidak mungkin periuk itu bisa beranak. Tapi karena dia untung dari situ, diem aja dia. Begitu dapat yang rugi, dia baru teriak. Hidup kita sering begitu. Kadang-kadang salah-salah dikit tidak apa-apa, dosa-dosa dikit tidak apa-apa, sing penting untung. Bikin cerita-cerita palsu, berita-berita palsu tidak apa-apa, sing penting menang. Kecuali kalau aku yang dirugikan, baru aku teriak. Itu pelajaran pertama dari cerita periuk beranak itu. Dan kita sering ada di sini. Wong kamu sudah ngerti itu tidak boleh, itu curang, itu dosa. Tidak apa-apa pak, yang penting nanti saya dapat untung, yang penting nilaiku tinggi, yang penting orang terkesan. Itu nyari keuntungan. Yang kedua, peran akal. Akalmu itu biasanya datangnya belakangan untuk menjustifikasi kepentinganmu. Akalmu mengiyakan meskipun gak masuk sebenarnya kok ada periuk yang beranak. Tapi kemudian dia menyangkal ketika periuknya bisa meninggal. Padahal secara logis harusnya bisa beranak, bisa meninggal. Tapi kamu beda pandangan, kenapa? Karena beda kepentingan. Jadi ini uniknya menasehati dengan humor, dengan anekdot. Kalau orang tiba-tiba dinasehati, jangan menjual agama, nyari keuntungan sendiri, orang bisa marah. Tapi kalau disindir dengan cerita-cerita semacam ini, mungkin marahnya bisa berkurang. Jadi, itu anekdot selanjutnya. Pokoknya malam ini isinya semacam ini semua. Terus, cerita selanjutnya. Kekuatan yang tidak berubah. Nasruddin itu satu ketika umuk. Umuk itu sombong pada tetangganya. Katanya Nasruddin yang sudah tua, kekuatanku itu sejak muda sampai sekarang tidak berubah-berubah. Tetangganya, masa, sudah tua, ya harusnya lebih lemah. Tidak, katanya Nasruddin. Lah buktinya apa? Depan rumah itu ada batu besar. Dulu waktu muda, aku tidak kuat ngangkat. Sekarang juga tidak kuat ngangkat juga. Berarti kan kekuatanku sama kayak waktu muda, tidak berubah-berubah. Berarti itu logika ini kan sama, kan masih tidak berubah. Katanya Nasruddin begitu. Oke. Ya, sebenarnya ini banyak rahasianya. Yang pertama jelas ngomong bahwa manusia itu terbatas. Ada banyak batas yang dimiliki manusia yang membuat dia tidak pantas untuk sombong sebenarnya. Jadi manusia itu banyak batasnya. Tidak bisa dia sesuka hatinya sendiri. Kemudian yang kedua, sebenarnya logika tadi benar. Cuma kesalahannya di mana? Standar. Jadi dalam hidup kita, itu hati-hati mengambil standar. Karena biasanya sukses atau tidak sukses kita itu kan tergantung standar. Kalau kamu membuat standarnya terlalu tinggi, resikonya kamu tidak akan dapat mencapai dan kecewa. Kalau standarmu terlalu rendah, resikonya potensimu tidak tersalurkan secara maksimal. Maka membuat standar hidup itu yang realistis. Meskipun ideal. Jadi itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga dari cerita ini adalah semua bentuk kekuatan, kelemahan, semua kata sifat dalam hidup kita sebagian besar eksis dalam bentuk perbandingan. Kamu ganteng, kamu jelek, kamu kuat, kamu lemah, kamu tangguh, kamu lembek. Itu benar salahnya tergantung perbandingan. Kamu mungkin ganteng kalau dijejer yang sana, tapi termasuk jelek kalau dijejer yang sini. Tergantung perbandingan. Kamu kuat kalau melawan siapa, tapi kamu lemah kalau melawan siapa. Jadi ini menurut saya rahasianya cerita ini. Jadi maka sebenarnya kamu kecewa atau sombong, itu tidak pada tempatnya. Kenapa? Karena yang layak kamu sombongkan itu pasti ada yang lebih tinggi, dan kekecewaan, kerendahan dirimu, itu ada yang sebenarnya bisa kamu banggakan. Tergantung kamu membandingkannya kemana. Kamu tergolong cerdas kalau dibandingkan yang kuliahnya ranking berapa. Karena kamu ranking berapa. Tapi kamu tergolong lemah kalau dibandingkan yang ranking atasnya. Tadi hidup selalu begitu. Maka jangan terlalu larut dalam kekecewaan atau terlalu bangga dalam kelebihan-kelebihanmu. Karena semuanya melalui rumus dibandingkan siapa dulu. Dan puncaknya perbandingan itu Allah. Kalau sudah ketemu Allah, tidak ada apa-apanya semua. Semua tidak ada nilainya. Itu nasihat sufistiknya. Masih ada lagi. Kalau ini tentang mirip kayak tadi pembandingan. Cuma tentang perjalanan. Jadi satu ketika Nasruddin kerja di kebunnya. Terus ada orang lewat. Tanya arah. Pak, kalau ke kota sana arahnya kemana ya yang pas? Terus Nasruddin nunjuk arah. Orang ini terus tanya lagi, kira-kira berapa lama waktunya saya sampai di sana? Nasruddin diem aja. Orang itu tanya lagi, Pak, berapa lama saya sampai di kota sana? Dicueki sama Nasruddin, Nasruddin malah kerja lagi. Orang itu mangkel marah-marah, dasar. Terus dia jalan. Begitu dia jalan berapa langkah, tiba-tiba Nasruddin teriak, 3 jam. Orang itu sambil jengkel, lah kenapa tadi diam saja? Jawabnya Nasruddin, lu saya kan harus lihat kecepatanmu jalan. Jadi saya baru bisa jawab, kalau kamu cepat mungkin bisa 2 jam, kalau dengan kecepatanmu itu ya 3 jam. Ya. Jadi jangan kesusu marah, wong belum selesai. Jadi, ya ini sebenarnya ajaran tentang jalan hidup. Hidup itu akan terarah yang pertama kalau arah yang kita tempuh benar. Kemudian ada penunjuk jalan yang tepat dan kita jalani dengan sungguh-sungguh dan serius. Jadi, pastikan hidupmu punya arah. Jangan ada yang hidupnya asal. Kemudian cari penunjuk jalan yang tepat sesuai arah yang kamu tuju. Kemudian tempuhlah secara sungguh-sungguh di situ. Karena kesungguhanmu itu menentukan kapan kamu sukses atau tidak. Kalau langkahmu cepat ya kamu segera sukses. Kalau langkahmu lambat ya kamu lambat suksesnya. Atau kalau kamu mandek ya meskipun kamu tahu arah punya penunjuk jalan tidak akan nyampe. Jadi ini anekdot selanjutnya. Kalau ini guru SD saya dulu suka cerita ini. Jadi satu ketika Nasruddin ini duduk di bawah pohon ceri. Yang merah yang kecil-kecil itu biasanya di kue itu. Terus dia mengamati alam sekitar. Dia merasa bahwa alam ini sangat sempurna. Tapi yang sayangnya pohon ceri ini loh. Pohonnya kecil. Pohonnya besar tapi buahnya kecil. Sementara labu itu pohonnya kecil. Buahnya besar. Dan tidak imbang katanya Nasruddin. Padahal Allah itu kan maha sempurna. Harusnya ya sempurna dia. Tiba-tiba cerinya jatuh menimpa kepalanya Nasruddin. Saat itu dia sadar, wah iya ya, kalau tadi pohon ceri ini besarnya sak labu-labu, bisa bonyok kepalaku. Oh, itu kan ceritanya lucu, tapi rahasianya luar biasa. Rahasia pertama adalah gagasan tentang kesempurnaan. Kesempurnaan yang ada dalam ideal-idealmu, dalam jangkauan pikiranmu, itu kesempurnaan yang terbatas. Terbatas oleh luasnya wawasanmu sekarang. Terbatas oleh jangkauan berpikirmu sekarang. Orang lain juga punya batasnya sendiri. Allah yang tidak terbatas dalam kesempurnaan. Maka kamu punya ideal apapun tentang kesempurnaan apapun dalam hidupmu, sadarilah bahwa sempurna versimu itu sempurna yang terbatas sebagaimana kesempurnaan versinya orang lain. Jadi yang pertama itu. Makanya ngertinya ya kalau buah ceri itu eman-eman pohonnya besar, buahnya kok kecil-kecil. Tapi begitu jatuh baru sadar ada rahasianya. Ternyata pikirannya tadi gak nyampe sampai ke sana. Terbatas. Sekarang baru tahu. Makanya saya bilang terus gali pengetahuan, terus cari ilmu. Biar pikiranmu nyampe. Itu rahasia dari cerita ini. Kalau ini lucu. Jadi Nasruddin itu satu ketika gagal panen. Enggak punya uang, akhirnya ya sudah terpaksa ngelamar pekerjaan. Nah, waktu ngelamar pekerjaan ditanya sama juragannya yang mau mempekerjakan. Kamu bisa nulis apa membaca? Jawabnya Nasruddin, saya tidak bisa baca, tapi saya bisa nulis. Terus tuannya bilang, oke kalau gitu coba kamu nulis. Nulis Nasruddin, panjang. Tuannya bingung, ini nulis apa tuh ya? Enggak jelas tulisannya, enggak bisa dibaca. Tuannya bilang, stop. Kamu itu nulis apa? Coba kamu baca. Loh, tadi kan saya sudah bilang. Saya bisa nulis, tapi tidak bisa baca. Jadi, nulis wakeh gitu. Jerakannya bingung, nulis apa? Tidak bisa diwoco. Dia sendiri baca. Loh, kan saya sudah bilang. Nulis bisa, baca tidak bisa. Ya. Itu ceritanya lucu. Tapi sebenarnya hikmahnya sangat filosofis. Banyak loh dalam hidup orang yang nulis bisa. Tapi membaca enggak bisa. Yaitu orang-orang yang hidupnya asal. Enggak punya refleksi. Enggak pernah memikirkan tindakannya ini pas apa tidak, sesuai apa tidak. Dia enggak bisa membaca dirinya sendiri. Melakukan apa saja, tapi dia enggak mengukur perbuatannya. Enggak mengukur tindakannya. Itu kayak orang yang bisa nulis, tidak bisa baca. Kamu kuliah itu tujuannya apa? Mau kemana? Untuk apa? Targetnya apa? Cita-citanya apa? Sudah dapat apa? Itu namanya membaca. Kamu kan tidak pernah gitu, yang penting kuliah, woy, sakapoe. Apa-apa harus jelas. Karena kalau tidak jelas, kalian melakukan segala sesuatu secara asal. Dan itu mirip orang yang bisa nulis tapi tidak bisa baca. Oke, terus. Kalau yang ini tidak saya ceritakan rahasianya, kalian bisa menangkap sendiri. Jadi satu ketika ada seorang filosof lagi, ahli filsafat moral. Mungkin lulusannya ngaji filsafat. Ingin ketemu Nasruddin. Karena katanya Nasruddin ini orang pinter, bijaksana. Nah, terus diundanglah Nasruddin, kita ketemu yuk. Saya traktir, kita makan di restoran ikan bakar. Dibawalah ke restoran ikan bakar, terus membakar ikan. Pesan ikan 2. Cuma sama yang jual, besarnya ikannya tidak imbang. Yang satu ikannya besar, yang satu kecil. Begitu hidangannya keluar, Nasruddin cepat-cepat ngambil yang besar. Wah, si filosof ini, ahli filsafat moral ini geleng-geleng kepala. Nasruddin, katanya kamu ini orang yang bijaksana. Harusnya secara sopan santun, secara moral, kita itu mendahulukan orang lain. Harusnya kita mengambil yang lebih kecil. Kalau aku dirimu, aku ngambil ikan yang lebih kecil dulu. Oh ya sudah, kalau gitu. Terus yang kecil dikasihkan ke dia. Ya, jadi dia kan ingin jadi orang yang bermoral, ngambil yang lebih kecil. Ya sudah dikasih yang lebih kecil. Oke, itu jarak antara moralitas dalam teori dengan moralitas dalam praktek. Standar moral itu biasanya kita pakai untuk orang lain, tidak untuk kita. Kalau saya ngomong jangan suka maki-maki orang lain, pikiran kita selalu untuk orang lain, tidak untuk kita. Jangan suka mencela orang yang beda pendirian sama kamu. Pikiran kita selalu ke orang lain. tidak ke kita. Jadi standar moral selalu kita pakai ke orang lain. Ya kayak sahabatnya Nasruddin tadi. Dia makainya ke Nasruddin. Begitu dipakaikan ke dirinya sendiri, dia malah marah-marah. Jadi itu ukuran moral. Kalau ini juga sering diceritakan, satu ketika dia ngobrol sama hakim. Katanya, Hakim Nasruddin, sebagai orang yang bijaksana, kamu milih mana? Kebijaksanaan atau kekayaan? Nasruddin jawab, ya kekayaan. Ah, katanya kamu orang bijaksana, bikin malu saja. Yang dipikir cuma kekayaan. Terus Nasruddin tanya, lah kalau kamu nyarinya apa? Loh aku hakim, aku nyari kebijaksanaan. Terus Nasruddin jawab, ya memang begitu. Orang itu mencari yang belum dimiliki. Ya. Katanya Nasruddin, loh, kalau kebijaksanaan aku punya, kekayaan yang belum. Jadi kalau ditanya mau kebijaksanaan apa kekayaan, ya kekayaan. Sementara engkau sudah punya kekayaan, kebijaksanaan yang belum. Jadi jawabanmu mesti nyari kebijaksanaan. Jadi itu tidak perlu dijelaskan, sindirannya sudah luar biasa. Jadi orang itu nyari yang dia belum punya, meributkan yang dia belum punya. Jadi kadang-kadang dunia itu kebalikannya, orang yang teriak-teriak, apalah, jangan sebut gelar saya, jangan sebut haji saya, jangan sebut dokter saya, tiap hari ribut itu, sebenarnya dia tiap hari mikir tentang gelar. Kalau sudah enggak sibuk dengan gelar, kamu sebut enggak kamu sebut urusanmu, bagiku enggak penting. Bedanya di situ. Justru orang yang enggak meributkan itu, mari kita panggil. Saya kan sering dipanggil sekarang kiai, haji, ustaz, dokter. Ya tak jarke wae ben seneng sing manggil. Padahal mungkin kalau di rumah orang pada ketawa, kaya ngene ustaz. Wah, saiki kiai haji rek, mesti gitu kalau di rumah saya di Surabaya itu, diketawain. Jadi, cuma enggak usah diributin ngapain. Kalau masih diributkan, berarti kita masih sibuk dengan itu. Meskipun sibuk untuk nolak, itu sama saja pikiran kita masih sibuk di situ. Yang enggak penting, ya posisikan sebagai enggak penting. Kita kan sering begitu, yang enggak penting, enggak penting. Jadinya kok malah jadi perdebatan utama. Gitu. Jadi misalnya salaman cium tangan itu bagi kamu kan boleh cium tangan, boleh enggak, pendapatmu kan begitu. Tapi begitu ada orang enggak cium tangan kamu marah, atau ada orang cium tangan kamu protes. Lo katanya enggak penting. Mbok sudah enggak usah dibahas, bahas yang penting-penting saja. Oke, itu anekdotnya. Kalau ini bagus untuk nyindir pemerintah, DPR dan lain-lain. Jadi Nasruddin itu satu ketika lihat istana kok sibuk luar biasa ya. Nasruddin mendekat. Tapi begitu mendekat dia diusir. Jangan deket-deket. Lu ada apa, katanya Nasruddin. Ini raja sedang nerima tamu. Tamu agung ini dari negara luar banyak. Ini ada pembicaraan penting. Jadi kamu harus pergi. Katanya Nasruddin. Lu kenapa sih harus menjauh? Lu ini pembicaraan ini menyangkut nasibnya rakyat. Nah, kita tentara ini untuk menjaga biar enggak ada yang masuk dan mengganggu. Jadi kamu pergi saja. Nasruddin, ya wes saya pergi. Tapi coba kamu pikir, gimana kalau yang mengganggu dan menyusahkan rakyat itu justru yang di dalam sana? Yang kamu jaga siapa terusan? Jadi itu kan sindiran. Ini kan menjaga biar penjahatnya enggak masuk. Tapi kalau penjahatnya sudah di dalam gimana? Yang di luar jaga apa? Nah, itu sindiran pada pemerintah biasanya. Jangan-jangan biang keroknya, biang keladinya di sana. Tidak di rakyat yang diusir-usir misalnya. Itu kan sindirannya Nasruddin. Terakhir, ini mohon maaf, ini tak ambil dari bukunya Idrisah. Ini tidak nyindir loh ya. Memang cerita paling awal di bukunya Idrisah yang The World of Nasruddin itu begitu. Makanya saya ambil langsung Inggrisnya. A better bit than use. Tentang jenggot. Jadi ada seorang imam yang ceramah. all through the footies we are a bit. Jadi seorang hamba yang sejati itu harusnya punya jenggot. Show me, a thick and loose truth. Coba, lihatlah para ulama yang jenggotnya panjang. Atau carilah orang yang berjenggot panjang. Dan aku tunjukkan bahwa yang jenggotnya panjang ini imannya lebih dalam. Nasruddin terus angkat tangan. Syekh, kambing saya. Jenggotnya lebih lebat dan lebih panjang. Apa berarti Islamnya lebih sejati? Ya. Oh, itu bukan saya loh ya, Nasruddin. Ya. Dan itu saya enggak ngarang, itu ngambilnya dari bukunya Idris Shah. Kamu cari sendiri. Jadi ini kelakuan keberagamaan kita selama ini sebenarnya hubungannya sama standar. Kita mungkin salah ngambil parameter. Islam yang baik, Islam yang benar itu harusnya seperti apa? Itu hari ini banyak orang yang salah parameter. Ayo belajar lagi, harus sinau lagi tentang gimana jadi muslim yang baik, jadi muslim yang benar. Yang jenggotnya panjang, baik. Tapi tidak bisa jadi ukuran dia lebih baik daripada yang tidak punya jenggot. Dalam hal keberagamaan dan keislamannya. Sering saya contohkan kalau ukurannya hanya jenggot, ya kalmakwi jenggoten. Kalau ukurannya kumis, Nietzsche itu kumisen. Jadi ukurannya jangan itu. Jangan yang artifisial. Cari ukuran yang lebih esensial, eksistensial. Untuk menunjukkan ini loh Islam yang sejati. Karena hari ini banyak orang kehilangan identitas karena salah milih standar. Harusnya ciri Islam itu A, B, C, D, tapi terus yang diambil D, E, F, G. Sehingga wajah Islam berubah. Itu yang membuat Islam akhirnya mahjubun bil muslimin. Yang menghalang-halangi orang melihat wajah Islam yang sejati itu orang Islam sendiri. Kenapa salah milih standar? Jadi, jalan keluarnya apa? Belajar. Sinau lagi, ngaji lagi yang lebih banyak. Dibuka luas-luas pikirannya. Jangan milih-milih kalau untuk wawasan, diperluas seluas mungkin biar tidak tertipu. Ilmu maling dipelajari biar kamu tidak kemalingan. Ilmu copet dipelajari biar kamu tidak kecopetan, kan itu kan. Jadi perluas wawasan, perluas ilmu, dan besok kalau sudah saatnya kamu memanifestasikan diri, mengimplementasikan ilmumu, cari jalan yang menenteramkan seperti yang ditempuh oleh Nasruddin antara lain. Yang tidak melahirkan konflik, tapi melahirkan kegembiraan-kegembiraan. Membuat orang semakin bisa menikmati hidupnya dan semakin gembira. Rumusnya itu. Itu yang membuat Nasruddin abadi hingga hari ini. Semua negara di banyak tempat rebutan Nasruddin dari tempatku. Dan cerita-ceritanya tersebar kemana-mana dari barat sampai ke timur. Oke. Saya kira itu cerita tentang Nasruddin. Sudah banyak sebenarnya buku-buku yang membahas yang serius maupun yang santai-santai. Tinggal dicari sendiri. Boleh pakai rumusnya Idris Shah tadi. Kamu cari 7 cerita Nasruddin. Kemudian jadikan pijakan untuk pencerahanmu. Oke, minggu depan dan selanjutnya kita ketemu manusia alternatif yang lain, yang kebalikannya 2 tokoh sebelumnya. Kalau 2 tokoh pertama kan yang santai-santai, menggembirakan, minggu depan yang sangat serius. Ya, Madam Blavatsky dan Sosro Kartono. Saya ngangkat Madam Blavatsky sebenarnya hanya untuk mendampingi minggu terakhir kita Sosro Kartono, karena biar jelas petanya. Kita awali dari teosofinya Madame Blavatsky. Oke, saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.